الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Setelah kita ambil pada pertemuan yang lalu berhubungan dengan kalam dalam pembahasan usul fiqh, pembagian isim yang dibagi menjadi tiga, yang memberikan faedah umum, mutlak dan khusus. Kemudian mengenai fi'il, fi'il fa'ilillah keseluruhannya memiliki faedah apa? Abdurrahman, mutlak. Nah, tidak ada penunjukan umum kecuali minta, kecuali apabila ada qarinah. Nah, contoh misalnya fi'il yang memiliki makna umum dengan qarinah. Makna umum dengan qarinah. Nah, fi'il yang memiliki makna umum dengan adanya qarinah. Karena asal fi'il itu tidak memiliki makna umum kecuali fi'il. Misalnya keumuman fi'il, saya shoma Muhammadun yawmal itsnain, bukan berarti kemudian setiap hari Senin Muhammad itu puasa. Tapi di sini cuma sekadar khabar secara mutlak bahwasanya ya Muhammad itu puasa pada hari Senin. Entah Senin kemarin, Senin kemarinnya, atau ya Senin tahun yang lalu. Yang jelas Muhammad puasa pada hari Senin. Tidak menunjukkan dia terus-menerus puasa pada hari Senin. Sekarang fi'il yang memiliki makna umum dengan adanya qarinah, contohnya dengan adanya qarinah kana di sana. Kana Muhammadun yasumu yawmal itsnain. Biasanya Muhammad itu puasa pada hari Senin. Atau senantiasa Muhammad puasa pada hari Senin, menunjukkan umum berarti ya puasanya Muhammad itu ya senantiasa pada hari Senin. Tapi menunjukkan makna istimrar. Juga contoh yang dulu kita sampaikan, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An yushraka bih ini fi'il, tapi ketika ada qarinah an, ya an yushraka ini bisa ditakwilkan menjadi masdar isyrakan sehingga memiliki makna umum. Pokoknya mencakup semua bentuk syirik, baik syirik akbar maupun syirik asghar, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya selama pelakunya belum bertobat darinya. Nah, ini mengenai isim dan fi'il berhubungan dengan mutlak atau umumnya faedah yang ditunjukkan. Kita masuk pada jenis kata yang ketiga dalam bahasa Arab, yaitu huruf. Qala wal hamdu ma dalla ala ma'na fi ghairi. Huruf yaitu suatu kata yang menunjukkan atas makna. Berarti sama. Isim fi'il juga kata yang menunjukkan apa makna. Tapi penunjukan makna untuk huruf itu berbeda dengan penunjukan makna pada isim dan fi'il. Kalau penunjukan makna pada isim dan fi'il itu ya memang pada kata itu sendiri menunjukkan makna tersebut. Sedangkan untuk huruf ifanifillah dikatakan di sini madalla ala makna fi ghairih, yaitu kata yang menunjukkan makna fi ghairih. Ya. Fi ya madallat ala syai. Tayyib. Afan. Madalla ala makna fi ghairi, yaitu suatu kata yang menunjukkan atas makna ketika bergabung dengan yang lain. Ini lebih mudahnya. Baik. Jadi menunjukkan makna yang diambil faedah dari huruf, yaitu ketika dia bergabung dengan yang lain. Contohnya qanilillah, huruf fi misalnya. Muhammadun fil masjid. Baik. Fi pada kata fil masjid, kalau fi sendiri saja ini tidak menunjukkan makna apa-apa. Fi enggak ada maknanya. Tapi ketika bergabung dengan isim fil masjid, menunjukkan bahwasanya fi ini dzarfiyah, yaitu memberikan makna di dalam. Muhammad itu ada di dalam masjid. Ini maksudnya. Jadi huruf qanilillah suatu kata yang menunjukkan makna ya ketika bergabung dengan yang lain. Ini untuk mudahnya. Kalau dalam istilahnya ya, madalla ala makna fi ghairihi, yang menunjukkan pada selainnya, yaitu maksudnya ketika dia bergabung dengan selain huruf, yaitu bergabung dengan isim atau fi'il. Wa in huwa di antara huruf tersebut al-waw. Beliau memilihkan di sini di antara huruf-huruf ikhwani fillah yang sering muncul dalam pembahasan fikih, karena banyaknya huruf tersebut muncul dalam hadis-hadis dan diambil darinya ahkam. Al-waw, yang pertama waw. Wa ta'ti 'atifatan. Dia datang sebagai huruf ataf. Fatufidu ishtirakal muta'atifain fil hukmi. Wala taqtadi tartiba wala tunafihi illa bidalil. Ini faedah yang berhubungan dengan usulul fiqh, berhubungan dengan wawu, diingat-ingat bahwasanya wawu itu ya datang memberikan makna ataf ya, dan memberikan faedah apa, ishtirakul muta'atifain fil hukm, bergabungnya dua hal yang diatafkan tersebut pada satu hukum. Jadi antara sesuatu yang sebelum wawu dan sesudah wawu itu hukumnya sama. Ini maksudnya. Dan perkara kedua yang harus diketahui bahwasanya wawu ikhwanifillah la taqtadi tartib, tidak memiliki konsekuensi urutan. Jadi antara yang disebutkan sebelum wawu dan setelah wawu itu tidak bisa disimpulkan mana yang lebih dahulu. Baik. Wala tunafihi illa bidalil, tidak pula apa, meniadakan urut-urutannya kecuali dengan dalil. Contohnya bagaimana? Seorang mengatakan afanifillah, contoh yang mudah saja dalam kehidupan sehari-hari. Ja'a Muhammadun wa Ibrahim. Telah datang Muhammad dan Ibrahim. Wow, ya Muhammadun wa Ibrahim. Di sini wawu berfungsi untuk mengatafkan, yaitu menggabungkan antara Muhammad dan Ibrahim. Baik, dan faedahnya apa? Menetapkan hukum yang sama, yaitu sama-sama datang. Muhammad dan Ibrahim sama-sama datang. Tapi tidak bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya yang datang itu terlebih dahulu adalah Muhammad dengan sekedar ya kalimat seperti ini. Datang Muhammadun wa Ibrahim. Tidak bisa kita menentukan siapa yang datang duluan. Tidak pula kita bisa menafikan bahwasanya Muhammad itu datang duluan. Tidak bisa menentukan, tidak bisa juga meniadakan, kecuali apabila ada dalil. Inilah yang disebut oleh para ulama ikhwani fillah tentang fungsi wawu, yaitu apa? Mutlaqul ishtirak, tidak memiliki makna tertib. tidak bisa menetapkan. Ketik tidak pula meniadakannya. Nah, kecuali dengan dalil ya kualitila, contohnya dalam hukum misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna as-safa wal marwata min sya'a'irillah." Sungguhnya Safa dan Marwah itu wau termasuk di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ini menetapkan bahwasanya Safa sama hukumnya dengan Marwah dari sisi apa? Dari sisi apa, Umar? Kedua-duanya adalah syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan tidak bisa ditetapkan hanya dengan ayat ini bahwasanya karena syiar Allah itu Safa dan Marwah, maka harus memulai sa'i itu dari Safa menuju Marwah. Kecuali dengan dalil. Ternyata ada dalil. Rasulullah SAW ketika berhaji mencontohkan saat sa'i dimulai dari Safa. Kemudian beliau mengatakan, abda'u bima bada Allahu bi. Aku memulai sa'i ini dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah mulai penyebutannya. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna safa wal marwah diinginkan apa? Diinginkan tertib. Diinginkan tertib yaitu safa dulu baru marwah. Cuman tertibnya Safa sebelum Marwah itu apakah diambil hanya sekedar dari ayat ini? Hasan. Tidak, tapi diambil dari mana? Dari dalil yang lain yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya dari kalimat syai yang terakhir wala taqtadi tartib wala tunafihi illa bidalil. Ini maksudnya demikian. Jadi kalau kalian menemukan ikhwanillah ya dari dalil dalam as-sunnah, dan ini wawu banyak sekali, wawu itu banyak sekali. Ya. Tayyib penggunaan wawu ataf dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak bisa kita kemudian menetapkan adanya runtutan oh karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini dan itu. Maka harus didahulukan terlebih dahulu. Misalnya dalam masalah tayamum, dalam masalah tayamum, siapa yang hafal ini tentang tayamum? Hah? Idrib? Hadis dalam masalah tayamum coba datangkan tentang kaifiyah tayamum. Di sini datang dengan wow. Kaifiyah wudu' kan sama ini. Nah, tayyib. Labas mencontohkan dengan wudu'. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu aydiyakum wa faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Ini semuanya dengan wawu, ya kan? Mulai dari ya cucilah wajah-wajah kalian dan apa? Tangan-tangan kalian sampai siku. Terus Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini. Kalau sekedar ayat ini saja ikhwanillah, maka kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwasanya yang pertama adalah wajah, kemudian setelahnya adalah tangan, tidak. Kenapa? Karena alasannya apa Muhammad? Dalam dalil tersebut penggabungannya dengan wawu, tidak dengan thumma yang memiliki makna tertib. Maka dari mana kita mengambil bahwasanya itu harus urut dari dalil yang lain, yaitu contoh Rasulullah SAW. Karena beliau menjelaskan Al-Quran. Ternyata yang diinginkan dari ayat tersebut adalah runtutan. Yang diinginkan adalah qurut. Baik. Oleh karena itu harus qurut, tapi bukan dengan mengambil faedah dari wawu pada ayat-ayat tersebut, tapi mengambil dari apa? Dari dalil yang berupa penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang huruf yang kedua alfa. Wata'ti atifatan fatufidu ishtirakal muta'atifain fil hukmi ma'at tartibi wa tarqib. Wata'ti sababiyah fatufidu ta'lili. Di sini fa disebutkan dua faedahnya. Yang pertama sebagai huruf ataf, sama seperti wawu. Tapi bedanya ikhwanillah, kalau untuk fa tufidu ishtirakal muta'atifain fil hukmi ma'at tartibi wa tarqib, memberikan faedah penggabungan ya dua yang saling diatafkan ya pada hukum yang sama. Jadi memberikan faedah penggabungan dua hal yang diatafkan tersebut pada satu hukum yang sama, bersamaan dengan faedah tambahan yaitu adanya tertib. Jadi yang disebutkan sebelum fa itu mesti lebih awal daripada yang disebutkan setelah fa. Ini namanya tertib. Lalu makna ta'kid ikhwanillah, yaitu ta'kid, tertibnya ini tidak ada jeda. Ini makna dari ta'kid. Karena tertib ikhwanillah itu ada dua, disebut tertib, disebut urut, itu ada dua keadaan. Urut tapi apa? Antara yang pertama dengan yang kedua itu langsung, tidak ada jeda. Ini namanya ta'kid. Tapi kalau urut antara yang satu dan yang kedua itu ada jeda, ada pembatas, ini namanya apa? Ya, muhlah. Baik, tartib ma'al muhlah. Dalam istilahnya tarahi. Tarahi. Tartib ma'at tarahi. Ini yang ada muhlah, ada jeda. Tapi kalau langsung namanya ta'kid. Misalnya dakhala Zaidun ya fa Muhammadun al-masjid. Zaid masuk kemudian langsung disusul Muhammad ya ke dalam masjid. Jadi Zaid dan Muhammad masuk ke dalam masjid. Mereka berurutan. Zaid dulu masuk, langsung ya Muhammad itu menyusulnya. Berbeda kalau kita mengatakan ya dakhala Muhammadun al-masjid tsumma Zaidun. Ini entah kapan, yang jelas menunjukkan makna bahwasanya ya yang masuk pertama itu Muhammad, kemudian setelahnya entah 1 jam atau 2 jam atau sorenya kemudian datang masuk ke dalam masjid tersebut yang berikutnya dalam catatan Zain. Paham? Ini makna pertama dari fa. Kemudian watati sababiyah, dan terkadang juga kata memiliki makna sababiyah. Kain memiliki makna sababiyah, fatufidu ta'lil, memberikan makna alasan. Jadi fa sababiyah ya untuk menunjukkan makna alasan, makna ta'lil. Jadi makna sababiyah ikhwanifillah yaitu yang sebelum fa itu merupakan sebab dan alasan bagi yang setelah fa. Ini namanya fa sababiyah. Dengan contoh akan kita ketahui, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tadghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi." Jangan kalian melampaui batas padanya. Kemudian fa, sehingga ya turun atas kalian ya azabku, turun atas kalian kemurkaanku. Sebelum fa apa? Larangan, jangan kalian melampaui batas. Ini sebab apa? Sebab turunnya apa? Kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. La tal'ab, misalnya. La tal'ab fa adribak. Jangan engkau bermain-main sehingga aku akan menghukummu. Mana sebabnya? Yaitu main-main. Main-main itu sebab sehingga nanti akan dipukul. Ini maksudnya. Nah, itu dua dulu. Kalian ingat-ingat. Ya, dua huruf yaitu wawu dan fa maknanya dengan contoh-contohnya. Barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdihi.